Shalom semua, umat Tuhan terkasih, puji Tuhan, kita kembali berkumpul bersama dan bertemu bersama untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Nya, hari yang luar biasa ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sesuai dengan tema kita bulan ini, Humility and Steadfastness in Christ. Jadi topik kita minggu ini, kita akan belajar unshakable people, bagaimana menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga Kau izinkan kami bersama-sama Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan dibangun dalam kebenaran firman-Mu. Beracalalah Roh Kudus Tuhan, lengkapi kami Tuhan dengan urapan baru dari Engkau, dengan kesegaran baru dari Engkau. Berikan kami hikmat dan pewahyuan dari Engkau, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan dan kehendak-Mu, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu ini, Tuhan, kepada umat-Mu terkasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan. Kami persembahkan, Tuhan, saat yang indah ini, waktu yang indah ini, untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh didengar dan ditabur hari ini boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi satu pribadi yang teguh. Yang tetap tegak berdiri. Ya, yang tahan dari setiap goncangan. Menjadi satu generasi, satu umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Unshakable people. Ya, banyak orang saat ini, nih, apalagi kondisi-kondisi saat ini tergoncang. Dengan kehidupan, dengan pandemik, dengan kondisi ekonomi, dengan segala hal, banyak imannya tergoncang. Mereka kecewa, putus asa atau lelah, ya kan? Nah, kita mau belajar untuk kita mempunyai daya tahan yang lebih kuat, iman yang lebih kuat, semangat, kegairahan hidup, ya, untuk menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan dalam setiap situasi atau kondisi apapun. Amin. Ya, jadi tantangan itu selalu ada bagi setiap orang. Gak ada orang hidup tanpa tantangan. Jadi kalau di rumah sakit tuh, kalau orang hidup tuh, denyut jantungnya aja tuh selalu bergerak. Kalau udah flat, itu berarti sudah down. Berarti selalu dalam kehidupan itu selalu kita ada yang namanya naik turun, naik turun, naik turun. Itu namanya tantangan. Gejolak kehidupan tuh selalu ada. Itu tandanya kita masih hidup. Dan bobotnya, bobot setiap tantangan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing orang. Berharap untuk tidak ada masalah atau tantangan atau kesukaran dalam hidup itu tuh semua impian bagi semua orang. Tapi sepertinya tuh mustahil. Semua orang bermimpi untuk hidupnya tenang-tenang aja, santai-santai, tanpa ada tantangan, tanpa ada masalah. Itu impian semua orang. Tapi sepertinya itu mustahil. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa tantangan atau ujian. Amin. Ya. Nah, saat menghadapi tantangan atau ujian itu, ada orang yang tidak mau mengerti manfaat atau kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang bisa menemukan mutiara-mutiara yang indah dan makna dari setiap kehidupan, dari setiap tantangan di saat mereka menghadapi masalah atau pencobaan dalam kehidupan. Ada mutiara-mutiara indah, ada manfaat-manfaat yang bisa dipetik. Ada orang-orang yang bisa menggali itu. Tapi ada orang juga yang tidak bisa menemukan manfaat-manfaat, kerjanya mengeluh atau berputus asa atau lemah atau malah down di saat mereka menghadapi tantangan. Nah, kita ini sebagai umat Kristen, orang-orang pilihannya Tuhan, kita mau belajar bagaimana untuk membangun sikap yang benar di saat tantangan atau kesulitan itu datang. Sehingga kita bukannya menjadi lemah, tetapi kita menjadi kuat dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya. Nah, ayo kita baca-baca. Kita baca sama-sama dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Ya, kali ini kita banyak lo baca firman Tuhan ya. Nanti sekilas nanti saya juga akan bahas ringkasannya. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Buka ya, saya akan bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan, hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Itu harga yang sudah sangat-sangat mahal sekali, ya, harga makanan. Dilukiskan keadaan di Samaria itu sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja. Sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku. Jadi dia tunjuk perempuan yang lain. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Saking tidak ada makanannya saat itu. Jadi anaknya dimakan. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ya, terjadi kelaparan sangat hebat sampai anaknya sendiri dimakan. Tatkala raja, ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannyalah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Syafat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Jadi raja itu bermaksud untuk membunuh Elisa. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, jadi terjadi kelaparan yang sangat hebat di Samaria. Adakah kondisi yang lebih buruk saat ini dibandingkan dengan kondisi di Israel seperti yang baru saja kita baca? Kelaparan yang sangat hebat. Harga bahan pokok makanan itu sangat-sangat mahal. Melonjak sangat tinggi. Bahkan saking gak ada makanan, seorang ibu harus rela mengorbankan anaknya sendiri untuk dimakan. Raja tuh sudah berkabung mendengar hal itu. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi menghadapi situasi yang sangat berat ini, Raja Israel memutuskan untuk tidak perlu lagi berharap kepada Tuhan dan ingin membunuh Elisa. Dia katakan, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja Israel sudah memutuskan untuk tidak mau berharap pada Tuhan lagi. Berapa banyak orang yang bersikap sama seperti Raja Israel di saat mereka menghadapi tantangan yang sangat berat. Merasa tidak ada harapan lagi dan tidak perlu berharap lagi pada Tuhan. Tapi ada satu hal yang menarik di sini yang kita mau pelajari, ya. Sekalipun Raja Israel mungkin dari mulutnya dia berkata, aku tidak perlu lagi berharap pada Tuhan. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari Raja ini adalah dia tetap datang mencari hambanya, Nabi Elisa. Walaupun tadi pada dasarnya, pada awalnya dia berniat untuk membunuhnya, tapi dia tidak lakukan. Dia tetap datang dan mencari hambanya Elisa. Sekalipun pada saat itu dia katakan, aku tidak bisa lagi berharap pada Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menjadi satu umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. dalam kondisi apapun, dalam kondisi mungkin sangat-sangat sulit, bahkan yang kondisi yang kalau kita baca, seorang ibu harus rela membunuh anaknya dan memakan anaknya sendiri. Apakah pernah kita dengar seperti ini sebelumnya di negara kita? Rasanya mungkin enggak. Enggak ada yang tega seperti itu. Dan tidak pernah terjadi seperti itu. Semiskin-miskinnya negara kita. Tidak pernah terjadi seperti ini. Tapi ini yang terjadi saat itu. Dan satu hal yang kita mau pelajari saat ini, untuk menjadi satu umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Datang pada Tuhan. Seperti Raja Israel ini lakukan. Dia datang pada hambanya. Datang pada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan lagi untuk berharap. Sekalipun kelihatan mustahil, tidak ada lagi alasan untuk berharap. Datang pada Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap arahkan pandanganmu pada Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada yang bisa sanggup menolongmu. Saat keadaan sudah sangat parah. Sekalipun tidak ada makanan apapun. Supaya kamu bisa tegak berdiri. Melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Yang pertama, datang pada Tuhan. Tetap datang pada Tuhan. Jangan goyah oleh kondisi apapun. Jangan goyah oleh keadaanmu. Jangan arahkan pandanganmu pada sekeliling yang bisa membuat engkau gentar. Jangan arahkan pandanganmu pada kondisimu, pada sekeliling. Hal-hal apapun yang bisa membuat imanmu tambah lemah. Membuat engkau takut dan gentar. Tapi arahkan pandanganmu pada Tuhan. Look up to Jesus. Dan kalau engkau mau meminta nasihat, datang pada hambanya yang bisa membangkitkan imanmu, yang bisa membangkitkan pengharapanmu, yang bisa mengarahkan engkau untuk membimbing engkau kembali pada Tuhan. Datang pada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Jangan datang pada orang lain, jangan berdekat pada orang yang salah. Datang pada orang yang bisa membawa engkau lebih dekat pada Tuhan. Yang pertama, untuk menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Datang pada Tuhan. Tetap datang pada Tuhan. Seberapapun kondisi yang Anda alami. Seberapapun buruknya kondisi yang kalian alami. Tetap datang pada Tuhan. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Datang pada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Ya, kita lanjutkan di 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bayangin. Apa artinya ini? Ya, Elisa katakan loh, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok nih, besok. Bukannya satu minggu lagi, bukannya satu tahun lagi. Besok. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, satu sikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Apa artinya ini? Artinya akan terjadi perbaikan ekonomi dalam waktu satu hari. Sesukat tepung yang terbaik itu yang tadinya sangat-sangat mahal menjadi cuma satu sikal. 2 jelai yang tadinya sangat-sangat mahal menjadi hanya cuma satu sikal. Terjadi perubahan harga bahan pokok dari yang sangat mahal menjadi sangat murah. Bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun. Satu hari terjadi. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kayaknya. Semua orang ditanya masuk akal nggak? Kayaknya nggak masuk akal. Orang lagi terjadi kelaparan, seorang ibu aja baru mengorbankan anaknya untuk dimakan. Kok Elisa bisa berfirman seperti itu? Firman Tuhan lo katakan. Besok akan terjadi perbaikan ekonomi di sini, di pintu gerbang Samaria. Gak masuk akal. Kelihatannya gak masuk akal. Bagaimana mungkin keadaan yang sangat sulit bisa berubah dalam waktu satu hari? Gak masuk akal. Tidak bisa dipercaya. Tetapi ini yang firman Tuhan katakan. Dan apa yang firman Tuhan katakan itu tidak pernah salah. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Karena ini firman Tuhan katakan. Bagi manusia mustahil. Bagaimana keadaan yang sangat sulit berubah dalam waktu satu hari. Gak masuk akal. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Dan apa yang firman Tuhan katakan tidak pernah salah. Jadi yang kedua, untuk menjadi generasi yang tidak tergoncangkan, unshakable people. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun tidak masuk akal. Tetap pegang firman Tuhan. Kalau kamu lagi tidak punya uang. Kehilangan pekerjaan, tidak punya uang. Firman Tuhan katakan di Yesaya. Engkau akan tercengang dan berseri-seri melihat kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Katakan itu. Mungkin kau enggak masuk akal, bagaimana mungkin Tuhan? Perkatakan itu firman Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan, enggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekalipun mungkin keadaanmu tidak bisa berubah. Belum berubah. Sama seperti apa yang Elisa katakan. Yang kedua, untuk menjadi unshakable people. Pegang firman Tuhan dan perkatakan. Deklarasikan perkataan profetik. Firman Tuhan itu hidup. Percaya aja, jangan ragu, jangan bimbang. Perkatakan, deklarasikan firman Tuhan. Perkataan profetik itu, firman Tuhan itu hidup. Saat kau ucapkan, firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan hidup dan terjadi. Hidup dari kebenaran firman-Nya. Ucapkan perkataan profetik. Ucapkan apa yang firman Tuhan katakan. Perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman. Perkataan profetik itu ya. Perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang ada di firman Tuhan, sekalipun itu gak masuk akal, ucapkan perkataan. Perkatakan. Biar firman itu yang bekerja. Pegang firman Tuhan. Jangan ragu, jangan gentar. Karena firman Tuhan itu adalah sumber jawaban dari setiap masalah. Jangan ucapkan keraguan-raguan kita. Jangan ucapkan, oh ini kayaknya gak mungkin, ini kayaknya mustahil. Jangan ucapkan itu. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Perkataan profetis. Sekalipun mungkin dalam akal pikiran kita, kayaknya gak masuk akal. Kayaknya gak mungkin terjadi. Tapi jangan perkatakan. Jangan ragu. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Deklarasikan perkataan profetik. Yang kedua. Ya, kita lanjutkan ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 2. 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Kita lanjutkan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Ya, perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Dia gak percaya. Tadi Elisa bilang kan, besok sesuka tepung yang terbaik akan menjadi satu sikal. Dia gak percaya. Perwira ini katakan, ajudan perwira ini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Gak percaya. Dan jawab abdi Allah. Elisa menjawab lagi. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Engkau akan melihat dengan matamu. Tapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena dia tidak percaya. Dia tidak mempunyai iman. Jadi hati-hati dengan apa yang engkau perkatakan. Perkatakan berkat dari mulutmu. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan perkatakan keraguanmu. Jangan perkatakan ketidakmustahilan. Sekalipun itu tidak masuk akal. Tetap perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Yesaya 55 ayat 11 katakan. Yesaya 55 ayat 11 saya katakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ini firman Tuhan katakan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan yang Tuhan katakan itu, yang sudah ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Jadi firman Tuhan yang Tuhan sudah ucapkan, apalagi sudah dijanjikan itu akan digenapi. Sekalipun gak masuk akal. Jadi tergantung bagaimana kita mau menerimanya. Tugas kita cuma percaya dan deklarasikan perkataan profetik kebenaran firman. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, jadi perlu diketahui ya. Jadi perlu diketahui. Saat firman itu diucapkan, ya. Elisa tadi sudah mengucapkan ya. sesuka tepung yang terbaik akan menjadi satu sikal. Saat firman itu diucapkan, belum terjadi apa-apa. Ya, saat firman itu diucapkan, mungkin belum terjadi apa-apa. Keadaan masih sama, belum berubah. Ya, tapi proses sudah mulai bekerja. Karena firman itu hidup. Tuhan sudah berfirman. Akan terjadi, pasti akan terjadi. Dalam waktunya Tuhan. Dan iman kita bisa membuat itu terjadi. Kalau kita membuat iman kita bisa membuat itu terjadi. Firman sudah diucapkan, itu pasti akan terjadi. Dan iman kita bisa membuat itu lebih cepat terjadi. Dan saat kita mempunyai iman, kita bisa melihat dan mendapatkannya. Ya, firman Tuhan sudah diucapkan, janji Tuhan sudah dikatakan. Saat kita mempunyai iman, kita akan melihat janji itu digenapi, firman itu dinyatakan, dan kita akan menikmatinya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak percaya, jika kita tidak beriman, firman yang sudah diucapkan itu tetap akan terjadi. Janji Tuhan itu tetap akan terjadi. Karena firman sudah diucapkan. Tetapi karena kita tidak percaya, apabila kita tidak percaya, kita tidak beriman, yang sudah terjadi itu, mungkin kita lihat, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Hati-hati. Setiap firman yang keluar dari mulutku, firman Tuhan, akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil. Tidak akan kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita. Kamu mau percaya, terima dengan iman atau tidak. Jika kamu percaya, kamu akan melihat dan menikmati. Jika kamu tidak percaya, kamu mungkin melihat, tapi kamu tidak menikmati. Hati-hati. Yang kedua, untuk menjadi generasi yang tidak tergoncangkan. Umat Tuhan tidak tergoncangkan. Pegang firman Tuhan. Tetap percaya, tetap teguh. Pegang firman Tuhan. Sekalipun gak masuk akal. Sekalipun kelihatan mustahil, tetap pegang firman Tuhan. Karena sekali firman Tuhan diucapkan, diperkatakan, akan terjadi. Deklarasikan perkataan profetik itu. Sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Jangan cuma melihat. Tapi kita juga bisa menikmati hasilnya. Menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita kembali. Kita lihat sama-sama di kitab 2 Raja-Raja 7. Sekarang dari 1 sampai 20 panjang. Tapi kita nggak akan baca, saya akan ceritakan aja ya. Nanti kalau ada kesempatan kalian bisa baca. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Ya. Nanti kalian bisa baca. Tapi saya akan ceritakan garis besarnya. Ya. Jadi setelah tadi kan Nabi Elisa mengatakan firman Tuhan. Besok kira-kira nih di waktu ini. Waktu yang sedang terjadi kelaparan itu. Besok sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Firman Tuhan sudah diucapkan. Nah apa yang terjadi? Ya, jadi saat firman Tuhan diucapkan itu sedang bekerja. Tuh. Bekerja. Belum terjadi tapi langsung bekerja. Firman Tuhan itu akan bekerja. Dan apa yang terjadi? Jadi diceritakan ya, kalau kalian baca di ayat 1 sampai 20, diceritakan ada 4 orang kusta. 4 orang kusta yang duduk di depan pintu gerbang. Nah, berkatalah orang kusta ini satu dengan yang lain. Kita tidak bisa nih berdiam diri saja di sini. Karena kita bisa mati kelaparan kalau kita duduk diam aja di sini. Tetapi jika kita masuk ke kota Samaria itu, kita juga akan mati kelaparan. Karena di situ juga sedang terjadi kelaparan. Jadi kalau mereka duduk diam di pintu gerbang, mereka mati kelaparan. Kalau mereka masuk ke kota Samaria, mereka juga mati kelaparan. Karena sedang terjadi kelaparan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke perkemahan tentara Aram. Yang sedang mengepung tentara kota Samaria itu ya. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi kalau mereka membunuh kita, mematikan kita, ya kita mati. Palingnya kita ada 2 pilihan di situ. Akhirnya bergegaslah mereka, bangkitlah mereka dan memutuskan untuk pada waktu senja tuh, udah mau mulai malam waktu senja, mereka pergi menuju perkemahan tentara Aram. 4 orang kusta ini. Mulailah di waktu senja itu mereka menuju perkemahan tentara Aram. Dan tetapi ketika mereka sampai, di tempat perkemahan tentara Aram, apa yang terjadi? Ternyata di sana tidak ada orang sama sekali. Kosong, perkemahannya sudah kosong. Karena apa? Karena Tuhan membuat tentara Aram itu yang mengepung Samaria itu seolah-olah mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Mungkin Tuhan mengubah ya, saya pikir nih. Mungkin Tuhan mengubah tuh. Empat langkah kaki orang kusta yang sedang berjalan itu. Tuhan ubah menjadi seperti suara kereta, suara kuda, suara tentara yang besar. Sehingga tentara Aram itu ketakutan. Mereka pikir ini raja orang Israel ini beserta raja-raja lainnya telah berkomplot untuk melawan mereka. Mereka ketakutan. Mereka lari, melarikan diri. Dan meninggalkan semua harta benda mereka. Kemah mereka tinggalkan. Kuda, keledai, semuanya mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan begitu saja untuk menyelamatkan diri mereka. Menyelamatkan nyawa mereka. Kosong perkemahannya. Ya, Tuhan bisa mengubah loh. Langkah kaki empat orang kusta yang sedang berjalan menuju perkemahan tentara Aram. Diubah Tuhan menjadi seperti suara kuda, suara tentara, suara pasukan yang besar. Membuat tentara Aram itu merasa ketakutan dan pergi meninggalkan kemah mereka. Begitu empat orang kusta itu datang, kemahnya sudah kosong. Dan di situ mereka bingung, orang kusta ini bingung, kok perkemahannya kosong. Masuklah mereka, dan mereka melihat banyak makanan, banyak minuman, banyak perhiasan di situ. Dan mereka makan di situ, mereka minum di situ, dan mereka mengangkut emas, perak, dan pakaian dari sana. Pesta pora orang kusta itu. Sesudah itu, mereka berpikir, kalau mereka tidak lapor ke raja, nanti mereka bisa ditangkap. Nah, jadi empat orang kusta ini memutuskan mereka lapor ke raja Samaria. Melaporkan kondisi perkemahan tentara Aram yang sudah kosong. Dan selanjutnya bisa ditebak. Seluruh penduduk Samaria datang dan menjarah perkemahan tentara Aram. Mengambil semua ternak, barang-barang berharga, makanan, minuman, perhiasan, dan semuanya dari situ. Karena kemahnya sudah kosong, nggak ada tentara, nggak ada yang jaga. Semua harta benda ditinggal begitu aja, dijarah habis-habisan. Makanan, ternak, keledai, kuda, tepung, semua, minyak, perhiasan, semua diambil. Pakaian-pakaian, semua diambil oleh penduduk Samaria. Dan terjadilah apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elisa. Sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan dua suka celai berharga sesikal dalam waktu satu hari. Amin. Kamu mustahil kelihatan. Kata nggak mungkin. Ternyata terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan terjadi. Tuhan bekerja. Bukan melalui peperangan. Tuhan bekerja. Melalui langkah empat kaki orang kusta, Tuhan membuat tentara Aram seolah-olah mendengar pasukan yang banyak dan mereka lari ketakutan. Dan apa yang terjadi pada perwira yang tidak percaya itu? Ingat ya, tadi ada perwira ya, ajudan perwira yang tidak percaya. Yang dia katakan sekalipun Tuhan membuka tingkap, membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Dan Nabi Elisa katakan, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan apa yang terjadi dengan perwira ini yang tidak percaya, tidak menaruh imannya pada firman Tuhan? Di ayat 20, kalau kalian baca ya, nanti dibaca di rumah. Ayat 20, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ini yang terjadi oleh perwira itu. Karena dia tidak percaya. Dia melihat. Melihat bagaimana rakyat menjarah semua harta benda tentara Aram. Tetapi dia tidak menikmatinya. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu matilah dia. Karena dia tidak ada iman. Tidak menaruh imannya pada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah diucapkan itu tetap akan terjadi. Tetapi jika kita tidak percaya, kita mungkin bisa melihat, tapi kita tidak menikmati apa-apa. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sekalipun itu tidak masuk akal, kelihatan mustahil, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, Ingat, untuk menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan, unshakable people. Pertama, tetap datang pada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap lagi. Sekalipun kelihatan keadaan sudah amburadul, sudah berakhir. Sekalipun kelihatan sudah tidak ada harapan, tetap datang pada Tuhan. Datang kepada hambanya yang bisa membawa engkau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Datang pada Tuhan, tetap datang pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dan yang kedua, tetap pegang firman Tuhan. Ucapkan perkataan profetik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang sudah diucapkan itu akan terjadi. Jangan katakan keraguan-raguan, jangan katakan kemustahilan. Karena bisa-bisa kamu melihat tapi kamu tidak menikmati. Apa yang firman Tuhan ucapkan, apalagi janji-janji firman Tuhan itu akan terjadi dan akan digenapi. Perkatakan. Perkatakan. Walaupun kemuliaan, apa mungkinnya terjadi? Perkatakan saja. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Firman-Nya itu hidup. Izinkan Dia bekerja. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjadi pribadi yang teguh, tidak tergoncangkan. Unshakable people. Tinggal tenang dalam hadirat-Nya. Untuk menjadi pribadi yang teguh, bukannya kita harus berasa harus kuat, menunjukkan kita ini hebat, menunjukkan ini kita kuat. No. Tenang. Belajar tenang. Di tengah goncangan apapun, di tengah kondisi apapun, kita belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Bila roh kita gelisah, bila rohmu gelisah, bila jiwa kamu resah, tidak tenang. Seringkali loh, kamu rasakan itu. Kamu rasakan kayaknya hati merasa berat, galau, resah, gundah, gelisah, jiwamu rasanya berat. Banyak pikiran, banyak masalah. Belajar tenang, belajar berserah. Tenang, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Tenangkan diri. Masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mulut bibir kita. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Tuhan mau kita belajar duduk diam tenang dalam hadirat-Nya. Kalau kita mau kuat, menjadi pribadi yang kuat, ini yang kita perlu lakukan. Belajar diam tenang. Tuhan tuh mau. Tuhan tuh sebenarnya Allah yang penuh kasih. Bukan yang nyuruh kita untuk susah-susah. Tuhan menyuruh kita untuk tinggal diam tenang. Tapi itu saja susah untuk dilakukan. Banyak orang susah untuk tinggal diam dan tenang. Padahal itu yang Tuhan mau. Tuhan mau itu. Duduk, diam, tinggal, tenang dalam hadirat Tuhan. Tapi banyak orang susah untuk belajar diam, duduk, tenang dalam hadirat Tuhan. Begitu banyak orang sibuk saat ini. Bekerja, mengadakan kekuatan sendiri, mencari jalan sendiri, mencari jalan keluar sendiri, berpikir ini, berpikir ini, berpikir itu, sehingga membuat hati kita jadi lemah, lelah, capek, gelisah. Padahal yang Tuhan mau, tinggal tenang. Tenang dalam hadirat Tuhan. Dan saat engkau bisa duduk tenang dalam hadirat-Nya, saat engkau bisa membuka mulutmu untuk memuji Tuhan, engkau akan rasakan kekuatan yang dari surga, damai sejahtera yang dari surga, itu mengalir dalam hidupmu. Akan rasakan itu. Belajar tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Kekuatan dari surga, damai sejahtera dari Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Masalahmu mungkin belum selesai. Keadaanmu mungkin masih tetap sama. Tetapi jiwa kita, jiwamu akan lebih kuat. Kau akan bisa tetap tersenyum, akan bisa tetap berdiri tegak melihat keadaan. Karena ada roh Tuhan yang melingkupimu. Ada tangan Tuhan yang memegangmu. Itu yang kamu dapatkan. Banyak anak-anak Tuhan sulit sekali untuk duduk tinggal diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Banyak sekali. Banyak disibukkan oleh pekerjaan, banyak disibukkan oleh bisnis, banyak sekali. Sulit sekali untuk bisa tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Banyak sekali berusaha mencari jalan keluar sendiri. Memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan ini, bagaimana untuk menyelesaikan itu. Padahal yang Tuhan mau duduk tinggal diam dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ayo coba dibuka baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Selanjutnya, tetapi kamu enggan. Tuhan katakan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya, teman Tuhan sudah katakan itu. Tuhan perintahkan kita untuk tinggal tenang dan percaya. Karena di situ kekuatan kita. Tapi umat Tuhan sering tidak mau. Maunya lari cepat. Naik kuda lari cepat. Jika Tuhan katakan kamu akan lari dan lenyap. Kami mau mengendarai kuda Tuhan, kuda tangkas yang kuat. Masa anak Tuhan cuma kerjanya diam, tenang. Pakai kuda, gagah, perkasa, lari tangkas. Tuhan katakan, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tuhan mau kita belajar untuk tinggal tenang dalam hadirat-Nya. Amin. Disitulah letak kekuatan kita dengan tinggal diam, tenang dalam hadirat Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Kalau saya senang sekali tuh, Ibu Linda kalau pilih-pilih lagu itu saya suka sekali. Enggak di FLF, enggak di LOV, itu saya tahu Ibu Linda itu suka memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan itu pasti itu. Karena lagu-lagunya itu selalu membangun, membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita. Kalau enggak di FLF, di LOV selalu pilihan-pilihan lagunya itu menjadi berkat. Itu. Puji Tuhan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud katakan itu loh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa kita harus memuji Tuhan. Kalau jiwamu lemah, jiwamu lagi sesak, gelisah, gundah, puji Tuhan. Perintahkan pada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ucapkan perkataan. Nyanyi aja sembah Tuhan. Kita akan dapatkan kekuatan dan sukacita, kegairahan. Untuk menjadi umat Tuhan. Situasi saat ini, banyak anak-anak Tuhan, kalau sekarang, kalau mau ditanya, mungkin orang yang sakit depres itu banyak sekali. Yang sakit depres, yang gak bisa tidur, yang insomnia, gak bisa tidur, itu banyak sekali. Penyakit sekarang itu, stres, gak bisa tidur. Untuk menjadi, karena tantangan dunia saat ini semakin banyak. Tantangan pekerjaan, tantangan keluarga, semakin banyak. Kadang-kadang hati kita gundah, gelisah. Jiwa kita tuh rasanya resah. Nah, cara mengatasinya hanya ini. Tetap datang pada Tuhan. Kedua, tetap pegang firman Tuhan, perkatakan. Perkataan profetik. Saya setiap pagi tuh, saya usahakan tuh baca firman Tuhan tuh. Di Yesaya 60. Itu ayat favorit saya, Yesaya 60. Ayat saya 60, ayat saya 61. Itu ayat favorit saya. Ayat saya 60, ayat saya 60. Ayat saya 60, ayat saya 61. Perkatakan. Biar itu jadi berkat. Hidup. Biar itu hidup. Jadi berkat. Perkatakan firman Tuhan. Jadikan itu, firman Tuhan itu perkataan profetik menjadi ramadhan hidup kita. Sembah Tuhan, puji Tuhan, sehingga jiwa kita mendapatkan kekuatan. Untuk menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tiga hal itu ya. Jom menjadi umat Tuhan yang tidak goncangan, tetap datang pada Tuhan. Tetap pegang firman-Nya, deklarasikan firman Tuhan, perkataan profetik, dan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Buka mulut kita untuk memuji dan menyembah Dia. Hatimu akan dilepat, diliputi dengan kekuatan baru. Jiwamu akan diliputi dengan kesegaran baru. Dan kamu akan siap menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan dalam situasi apapun. Kamu akan tetap tegak berdiri, tersenyum, memandang masa depanmu, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan terus bersinar dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Puji syukur kehadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita, kita tutup firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan kepada seluruh umat-Mu terkasih. Biarlah firman-Mu yang hidup ini boleh beracara, boleh ditabur lebih dalam lagi, bekerja lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi. Menjadi penguat, menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Pimpin kami Tuhan untuk setiap dari kami menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan dalam segala situasi apapun. Untuk hidup kami boleh terus tetap tegak, berdiri, bangkit, bersinar, menjadi terang, menjadi berkat untuk memandang masa depan kami, memancarkan kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu terus bersinar dalam kehidupan kami, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan.